الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا menyambung pembicaraan kita bahwa salah satu di antara sebab keistiqomahan seseorang adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan di dalam hidup. Tentu kekuatan doa itu adalah sangat-sangat besar pada seorang hamba ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nabi kita alaihi salatu wassalam menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan sampai kepada upaya untuk pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Beliau tetap meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doa itu memiliki kekuatan yang sangat pada diri seorang hamba. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Terkadang doa itu tidak memiliki kekuatan untuk mengetuk pintu bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan beberapa hal telah dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama adalah karena memang doa itu sendiri lemah. Doa itu sendiri adalah lemah. Kelemahan doa itu bisa disebabkan karena doa mengandung unsur permusuhan dan dosa. Barakallahu fikum. Atau pada doa itu sendiri terdapat unsur kezaliman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana contohnya? Dia meminta buat orang lain agar tidak istiqomah. Dia diistiqomah, ya Allah, berikan kepadaku istiqomahan, jangan kuberikan kepada orang itu istiqomah. Karena hasad yang ada pada dirinya. Karena barakallahu fikum, hasad yang ada pada dirinya tidak menginginkan orang lain untuk mendapatkan keistiqomahan. Maka zat doa itu sendiri lemah untuk mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, karena pelontar doa itu sendiri lemah. Pelontar doa kepada Allah Azza wa Jalla itu sendiri lemah. Apa pelontar doa itu? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, istijma'ul qalb, kekuatan hati yang menghimpun doa itu kemudian untuk melemparnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ai mengarahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hati yang dia miliki itu bersarang kejahatan dan kejelekan. Dia sombong. Dia punya sifat ujub. Dia barakallahu fikum ingin pamer, mencari ketenaran, cari barakallahu fikum sanjungan dan pujian, atau dia berlumuran di dalam noda-noda dosa. sehingga pelontar doa itu menjadi lemah ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menggambarkannya yaitu bagaikan orang yang melempar anak panah. Anak panahnya itu luar biasa bagusnya, baiknya, tajamnya. Tetapi dia memiliki tali yang ada di busurnya itu kendor. Bagaimanapun kekuatan dia menarik untuk melempar anak panah itu, selama tali di busurnya itu kendor, maka kendor pula barakallahu fikum mengenai sasaran. Maka ternyata untuk kemudian doa itu memiliki kekuatan dan sampai kepada sasaran, dia harus muncul dari jiwa dan hati yang kokoh dan kuat, bersih barakallahu fikum. Yang ketiga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adanya mani'un min mawani'i istijabati doa. Ada pada orang itu pencegah, penghalang doanya itu diterima. Apakah dari makanannya yang haram, barakallahu fikum, atau minumannya yang haram, dia berpakaian dari hasil yang haram, atau barakallahu fikum, dia kenyang dari barang yang haram. Maka ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap doa itu sendiri. Maka rahimani wa rahimakumullah, jikalau doa kita jadikan sebagai sebab usaha keistiqomahan yang ada pada diri kita, maka perhatikan baik-baik barakallahu fikum keistijabah doa itu sendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan doa. Yang kedua tadi kita sebutkan dan singgung ucapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, wallahi laulallah mahtadaina wa mata wala tasaddaqna wala sallaina. Sebuah sikap yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu di saat mereka berada di dalam kelurusan, di saat mereka berada di dalam ketaatan atau kebajikan, maka dia akui kalau itu adalah sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena pintu ini akan bisa menjadi bumerang, walaupun kita menyaksikan dan melihat dia adalah orang yang paling taat, maka akan bisa menyebabkan barakallahu fikum, yaitu kegoncangan di hadapan ujian. Apa itu? Tadi disebutkan bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mengakui bahwa kebaikan yang dia peroleh, kebaikan yang dia telah kerjakan itu benar-benar nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ada orang yang tidak menganggap kemampuan dia mewujudkan kebaikan itu sebagai bukan nikmat dari Allah? Apa itu ar-ru'yatu ila nafsi? Melihat, memandang kepada diri sendiri. Dia mampu, saya kok kuat, saya bisa, saya sudah berhasil, saya sudah membuktikan. Pokoknya akuismenya di dalam ketaatan yang dilakukan dan dikerjakan. Kalau seseorang hamba melihat bahwa ketaatan itu yang dia bisa kerjakan dan laksanakan merupakan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, tentunya ketaatan yang dikerjakan itu barakallahu fikum, dia akan syukuri. Ini satu. Ketaatan kesabaran yang dia kerjakan itu menambah ketawaduan yang ada pada dirinya, menambah husnudzan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sebuah ketaatan itu tidak dipandang sebagai sebuah nikmat tetapi melihat kepada dirinya, inilah dia yang melahirkan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sifat ujub. Dan tidak ada perbuatan yang menyebabkan ludesnya, tidak ada sifat pada diri seseorang yang menyebabkan ludes, hilang, hancur nilai ketaatannya itu daripada ujub. Ujub itu muncul daripada ruqyatun nafsi dalam ketaatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai kemudian di saat dia ruqyatun nafsi ini melihat dirinya ketika menjalankan ketaatan tidak memandangnya sebagai nikmat Allah azza wa jalla, maka yamtannu ala Allah. Dia mengungkit-ungkit kebaikan itu di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berbuat demikian. Dia jauh, kok saya lebih pantas mestinya. Dia ungkit. Barakallahu fikum itu semua. Padahal tidak adalah sebuah kejahatan. Barakallahu fikum dalam amal soleh yang dia lakukan. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau seseorang sudah melihat dirinya ketika berbuat, tidak memandang sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, muncul egoismenya, muncul ujubnya, maka dia akan celaka dengan itu. Termasuk dari tanda kecelakaan seseorang di dalam hidup, kullama zida amalu, setiap amalnya bertambah, zida kibruhu, ditambah pula kesombongan. Kedua, zida, ditambah pula terkait iftikaruhu linnas, meremehkan, mengentengkan, mencela, menghinakan orang lain. Lah itu kan buah dari sikap sombong dan ujub itu, yaitu mengangkat diri, menganggap orang lain itu adalah rendah di bawah dia. Ini bahaya di saat kita memandang sebuah ketaatan itu bukan sebagai sebuah nikmat dari Allah, tetapi ru'yah ila nafsi, memandang kepada diri sendiri. Ini yang akan terlahir pula, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagai bentuk kecelakaan seseorang dengan amalnya, zida husnu dhannihi bi nafsi, berbaik sangka pada dirinya, berhusnudzon terhadap diri. Ini adalah sebuah malapetaka pada diri seorang. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, pintu yang sangat berbahaya ini harus kita tutup. Apalagi di saat kita menjalankan sebuah anugerah yang agung dari Allah Azza wa Jalla, maka kita harus menjaga dan melindungi sifat-sifat yang akan mungkin muncul dari semuanya kita. Barakallahu fikum. Muncul akuismenya, saya yang sudah berjasa, saya yang sudah berbuat lebih baik dari dia. Terus ya, husnudzon terhadap diri, ini adalah malapetaka di dalam menjalankan amanat besar. Rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka oleh karena itu tidak ada yang menyebabkan terjaganya ketaatan itu menjadi sebab istiqamah kecuali menjaganya dengan keikhlasan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. menjaganya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ketaatan itu, menjaganya dengan harapan kekhusyuan, dan menjaga amal itu menjadi sebab istiqomah untuk selalu berada dalam koridor syariat, jangan keluar kapanpun dimanapun dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kekuatan amal soleh itu barakallahu fikum. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga menjadi sababun min asbab, sebab dari sebab-sebab seseorang itu istiqamah di saat menghadapi ujian dan cobaan adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafidzani wa hafidzakumullah jami'an. Karena ini adalah pintu untuk kemudian membuka kebaikan melalui kesalahan dan dosa yang diperbuat. Oleh karena itu di saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan istaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian, kata Allah Azza wa Jalla kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru, dan mintalah ampun kalian kepada Allah. Bahwa panggilan buat siapapun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keistiqomahan pada dirinya, maka dia harus menyadari setinggi apapun tingkat keistiqomahannya, maka dia adalah tetap manusia biasa. Padanya kesalahan, padanya kekurangan, padanya baik. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kemudian beristighfar di atas keistiqomahan itu. Salah satu contoh saja, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita melaksanakan kewajiban saja, kita sering kewajiban itu kita kerjakan tidak sempurna. Sering barakallahu fikum. Pelaksanaan kewajiban itu tidak kita berikan hak-haknya. Barulah sholat. Barakallahu fikum. Yang kita kerjakan setiap hari, kita menjaga waktunya, kita benar-benar. Tapi ketika melaksanakan kewajiban sholat ini, bukankah banyak kurangnya kita? Kurang khusyuk, terkadang barakallahu fikum. Ya, kemudian kurang semangat, seolah-olah beban besar, kurang harapannya, kurang rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, terkadang semuanya lenyap. Ini dalam pelaksanaan kewajiban. Betapa seringnya kita mengerjakan kewajiban itu, kita tidak memberikan haknya. Padahal kita sudah berjalan, berusaha berjalan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, kita menjaga benar-benar sholat itu, ternyata sering kekurangan, sering melakukannya dengan kurang barakallahu fikum. Oleh karena itu kan pantas bagi kita untuk menjadikan sholat itu sebagai media dan sebab keistiqomahan, kekurangan yang ada pada dirinya pada sholat itu kita harus tutupi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam amalan-amalan kewajiban yang lain, sering kita kurang dan tidak memberikan kewajiban itu akan haknya barakallahu fikum. Maka pantas untuk kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita telah melaksanakan kewajiban. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka terkadang di dalam hidup kita menemukan ada orang-orang yang kita kenal baik, bagus, tapi berat untuk dia untuk dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang terjatuh di dalam dosa dan kesalahan, lalu dia segera bertaubat kepada Allah azza wa jalla, itu adalah taufik dari Allah. Itu adalah bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Di sana ada orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, dosa, berat baginya untuk kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Barakallahu fikum. Apa di antara penyebabnya untuk seseorang itu sulit, berat untuk bertaubat dari kesalahan yang dilakukan? Maka di antara jawaban para ulama untuk memberikan jalan keluar, kalau ada orang yang bertanya-tanya, dia dulu yang mengajarkan saya ilmu, dia yang menyuruh saya untuk ya banyak-banyak bertaubat kepada Allah, dia dulu yang mengajarkan saya ikhlas, selesai kitab tauhid dari usul ats-tsalatsa, bahkan sampai kepada Fathul Majid atau kitab-kitab akidah. Tapi berjalannya waktu, muncul sebuah peristiwa yang menakutkan di dalam hidup, ujian Allah azza wa jalla. Ternyata orang itu adalah orang yang termasuk terjatuh dalam kesalahan fatal. Dulu dia yang mengajarkan untuk cepat bertobat, tapi sekarang kita menemukan pada dirinya sudah jelas bahwa dia itu salah dan keliru. Dia berada dalam ambang bahaya yang sangat-sangat besar. Tapi kenapa seseorang itu sulit untuk kembali kepada al-haq, kebenaran yang dia sudah ketahui, lalu dia terus-menerus di atas kesalahan dan kebatilan? Telah disebutkan barakallahu fikum beberapa sebab, di antaranya adalah hubbus sultah wat tasaddur, cinta menjadi orang yang paling atas, senang menjadi orang yang tampil, ingin menjadi orang yang berada di puncak, depan. Barakallahu fikum. Ini termasuk dari sebab seseorang itu tidak mau bertaubat kepada Allah. Berat untuk meninggalkan kesalahannya itu, walaupun dalilnya itu bagaikan matahari di siang bolong, tidak ada tersembunyi. Barakallahu fikum. Ini penyebabnya. Oleh karena itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam Al-Ittisal, akhirul asya nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, terakhir yang lenyap, terakhir sulit, berarti terus bercokol pada hati-hati orang soleh, di hati-hati orang soleh yang terakhir bisa terusir, tentu bitaufikillah, dengan taufik dari Allah azza wa jalla, cinta ketenaran dan cinta menjadi orang yang paling tinggi dan teratas. Ini barakallahu fikum menjadi penyebab pertama dan yaitu munculnya ada kemauan dan keinginan untuk menguasai, ada kemauan dan keinginan untuk memiliki semuanya, ada kemauan dan keinginan untuk menjadi orang yang di atas, menjadi orang yang teratas, menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang diangkat-angkat. Semuanya ini adalah ternyata berdampak negatif terhadap perjalanan seseorang, sampai kemudian dia tidak mau kembali kepada barakallahu fikum al-haq. Menurut dia, kalau kembali kepada al-haq itu, ia menunjukkan kekurangan, tidak mau dikatakan orang kurang. Padahal hal yang memang kurang. Tidak mau dikatakan orang barakallahu fikum yang salah dan terjatuh. Kenapa? Karena sudah husnudzan pada dirinya. Dia pantas untuk menjadi teratas. Dia pantas untuk menjadi rujukan seluruh manusia. Pantas untuk menjadi orang yang terdepan. Pantas untuk menjadi orang tempat mengembalikan atau tempat bertanya semua orang. Walaupun mungkin tidak diucapkan ya. Tidak mungkin seorang ya alim atau barakallahu fikum, seorang ustaz yang mengucapkan. Contoh saja barakallahu fikum yang kita ingat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ucapan Syekh Ubaid rahimah hafizahullah terhadap fitnah. Ya, sekarang itu fitnah Musafiqah Ibnu Hadi. Kita tahu sebagaimana dia. Ternyata satu catatan penting yang disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, ubtuliya bihubbiz za'amah. Dia teruji, tertimpakan dengan sebuah ujian cinta kepada kepemimpinan. Cinta untuk menjadi orang yang terdepan, teratas barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, ini balak di dalam hidup kita harus dua. Walaupun mungkin kita adalah orang yang paling banyak jasanya di dalam dakwah, itu semuanya tidak berarti kalau diungkit-ungkit. Tidak akan berarti kalau itu kemudian diungkit-ungkit barakallahu fikum, ingin supaya orang merunduk kepada kita, atau taruhlah menjadi orang yang tertua di dalam dakwah ini, ingin dipuji, ingin dikedepankan, ingin ada itu semuanya. Yang akan mengangkat seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla dan di sisi manusia adalah ketakwaan dia di hadapan Allah. Mau muda, mau tua, mau apa, ya, mau terdepan atau mau orang yang pertama mengenal sunnah Rasul, atau orang yang paling tua padanya, atau orang yang banyak jasa padanya, semuanya itu barakallahu fikum ditentukan oleh dasar hidup ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul inna akramakum indallahi. Oleh karena itu, inilah dia sebagai tolak ukur bahwa yang menjadi pentazkiyah seseorang, perekomendasi seseorang, bukan banyaknya orang menyanjung dan memuji. Orang menyanjung dan memuji yang mungkin cuma bisa mengerti lahiriah dan ketika nampak. Tetapi yang akan menjadi penentu rekomendasi itu adalah amalan kita. Amalan kita bukan cuma lahiriah yang bisa dilihat oleh orang, tetapi adalah lahiriah dan batiniah kita barakallahu fikum. Di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian, orang yang paling bertakwa, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan ke dadanya. Ketakwaan itu ada di sini. Ketakwaan itu ada di sini. Bukan Anda kemudian bisa meneteskan air mata. Bukan kemudian Anda bisa subhanallah deras air matanya di saat kemudian membaca Al-Quran. Ya memang itu adalah sebuah anjuran barakallahu fikum. Tapi bentuk ketakwaan itu ada di sini. Kalau sampai engkau dengan itu kemudian ingin mendapatkan sanjungan dan pujian, ingin dikatakan orang yang masya Allah khusyuknya dan yang semisalnya, akan menjadi barakallahu fikum bumerang dalam ketaatan itu sendiri. Maka oleh karena itu termasuk dari sebuah penyakit yang akan menimpa orang-orang soleh, yaitu ini dia, ya, cinta tenar. Maksudnya kalau bahasa lain apa toh cinta tenar itu? Iria. Kan begitu barakallahu fikum. Ingin di atas, ingin menjadi orang terdepan. Nah, ini perbuatan ria barakallahu. Oleh karena itu, Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan di hadapan para sahabatnya yang sudah disanjung oleh Allah dari 7 lapis langit tidak melalui Al-Quran dan melalui lisan Nabi alaihissalatu wassalam, apa yang dikhawatirkan oleh beliau menimpa mereka. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dan khawatirkan menimpa kalian, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Rahimani wa rahimakumul, apa itu syirik kecil? Riya. Gambarannya bagaimana? Nabi alaihissalatu wassalam di dalam nas itu menyebutkan dia sholat, memperbaiki sholatnya, kebaikan dong. Dia sholat, memperbaiki sholatnya untuk dilihat oleh orang, untuk disaksikan dan dilihat oleh orang. Maka termasuk dari penyakit yang membahayakan orang-orang soleh ini dia. Ingin sesuatu duniawi disanjung, dipuji, diangkat menjadi terdepan, barakallahu fikum. Kalau saja Rasul alaihi salatu wassalam khawatir menimpa para sahabatnya, bagaimana lagi yang kurang segala-galanya, ilmunya kurang, ketakwaannya kurang, ibadahnya kurang, ya, ketaatan kita kurang, barakallahu fikum, ditambah berhadapan dengan berbagai macam ujian, fitnah-fitnah di kehidupan ini. Maka tentunya kita banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah, agar Allah jaga kita dari perbuatan syirik, yang itu adalah di atas dosa, dosa besar. Walaupun barakallahu fikum, syirik kecil tidak boleh sampai kita meremehkan atau tidak menjaga diri untuk terjatuh darinya. Harus kita melindungi barakallahu fikum. Kita lihat ucapan Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, ma sadaqallaha abdun ahabba syukrata. Tidak akan berbuat jujur seseorang kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia mencintai ketenaran. Tidak akan jujur. Barakallahu fikum. Tidak akan memiliki kejujuran kalau seseorang senang. Mesti dia akan ingin mencari, mewujudkan kemauan dan keinginannya walaupun melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, walaupun dengan harus melabrak Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tahu kalau mencela itu adalah haram, mencerca itu adalah haram, zalim. Tapi karena barakallahu fikum menginginkan sesuatu, maka nas-nas yang menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa dan seterusnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian mencela, jangan kalian memberikan lakop-lakop yang jelek dan buruk. Tetapi karena ingin mencapai sesuatu, maka semuanya dilabrak. Tangannya dengan semangat untuk menulis, barakallahu fikum, lisannya dengan semangat untuk berbicara terkait dengan menjatuhkan aib, barakallahu fikum, saudaranya. Kan sungguh sangat mengerikan dan menakutkan. Penyakit berbahaya bahwa orang yang cinta ketenaran tidak akan jujur kepada Allah SWT. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Al-Imam Al-Hafid Al-Zahabi mengomentari ucapan Ibrahim bin Adham dengan mengatakan, qultu, kata Imam Al-Zahabi rahimahullah, alamatul mukhlis, tanda dan ciri seseorang itu ikhlas, alladhi qad yuhibbu syuhratan, mungkin dia terjatuh dalam ketenaran, ingin tenang, tanda orang mukhlis. Wala yash'uru biha, terkadang dia tergeret untuk mau tenang, dia tidak merasa itu. Barakallahu fikum, annahu idza utiba fi dzalika la yahraju, la yahraju. Kalau orangnya itu dicela, diingatkan, diperingatkan dengan hal itu, la yahraju, dia tidak marah. Wala yubarri'u nafsah, dan dia tidak membersihkan, mensucikan dirinya sendiri. Ya akhi, Anda berbuat begini, Anda menganggap saya cinta kepemimpinan, enggak. Terjadi pada siapapun juga barakallahu fikum. Di saat dia kemudian diingatkan, diluruskan rahimani wa rahimakumullah jami'an, la yubarri'u nafsah. Dia tidak membersihkan dan tidak mensucikan dirinya sendiri, bal ya'tarifu, bahkan dia mengakui. Wa yaqul, dan dia berkata, rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati suatu kaum. Semoga Allah merahmati seseorang yang telah memperlihatkan aib-aibku, wala yakun mu'jiban bi nafsihi, dan dia tidak ujub pada dirinya sendiri. La yash'ur bi uyubiha, dia tidak merasa kalau ternyata dia orang lain mengerti, oh ini bahaya. Barakallahu fikum. Orang lain mengerti aibnya, yang mungkin dia lalai, yang namanya kita sebagai manusia, diingatkan sama saudaranya. Maka di saat itu, sebagai bentuk tanda keikhlasannya dia, dia berterima kasih, dia bersyukur, bahkan dia mendoakan kebaikan terhadap orang yang memperlihatkan aibnya, rahiman wa rahimakumullah. Kata beliau, barakallahu fikum, fa inna hadza da'un mudminun. Kalau sampai dia ujub melihat dirinya bangga, ini merupakan penyakit yang kronis. Dia tahu dirinya punya penyakit ujub, dia tidak merasa juga demikian, maka ini adalah penyakit kronis. Barakallahu fikum. Ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menambahkan sebuah keterangan buat kita. Kelalaian yang ada pada kita semuanya mungkin terjadi. Beliau menjelaskan, li annal 'abda qad buliya bil ghaflati wasyahwati wal ghadabi wa dukhuluhu 'ala al 'abdi ay syaitan min hadhihi al abwab ath-thalath. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, karena seorang hamba terkadang ditimpakan bulia, diuji, dicoba, datang penyakit lalainya ghaflah, kelalaian yang ada pada diri seorang, sehingga tidak tahu kalau dirinya ini berada dalam ancaman bahaya. Bahaya, barakallahu fikum. Kenapa? Temannya itu kok orang yang membenci ulama atau membenci doa ila sunnah. Teman jahatnya, dia tidak pernah menyangka dan menduga hal itu. Ini kan kelalaian, barakallahu fikum. Nah, termasuk sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kalau Allah Azza wa Jalla datangkan buat dirinya ada orang yang menasihatinya. Kalau orang tersebut punya kejujuran, maka dia akan cepat kembali mengatakan jazakallahu khair. Kalau dia tidak punya kejujuran, coba dia suatu hari banyak mengingatkan dan menasihatinya karena sayang kepadanya, menjadi orang yang paling dibencinya. Coba tuh, kalau dia tidak punya keikhlasan, bisa saja dia berteman dengan itu, ada yang ingin dicari, ada dunia yang ingin didapatkan, ada. Ketika diingatkan kalau itu berbahaya, anda tahu dia. Ini loh tentang dia, barakallahu fikum. Sudah mengelak berbagai alasan, mencoba, barakallahu fikum. Dia simpan. Ya, dikira dia dikorek-korek, dikira dia barakallahu fikum, dibongkarannya, aib-aibnya, padahal dinasihati. Sebagai bentuk sayangnya dia terhadap saudaranya, bahwa teman anda ini sangat berbahaya. Kalau dia tidak punya keikhlasan di dalam barakallahu fikum menjalankan dan mencari keselamatan, pasti akan dibongkar oleh Allah SWT. Termasuk di antara pembongkarannya bahwa orang yang terbaik mungkin buat dirinya sebagai teman menjadi orang yang pertama kali akan dilabrak. Sebaliknya, orang yang paling jelek di hadapannya sebelumnya menjadi orang yang akan teman intim dan teman dekatnya, saling bela membela, saling bahu membahu. Ini adalah semuanya terjadi di dalam hidup barakallahu fikum. Apa yang menentukan? Ternyata apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, keikhlasan seseorang di dalam hidupnya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa seorang hamba terkadang dicoba, diuji dengan tiga sifat: kelalaian, kemudian syahwat, dan marah. Masuknya setan sebagai lawan pada seorang hamba dari tiga pintu ini. Semuanya ada. Ya, kita terkadang cepat emosional. Kalau orang sudah bangkit emosionalnya itu, berat untuk bisa bersikap adil. Adil di dalam bersikap, adil di dalam berucap, adil di dalam memberikan penilaian. Ya, mungkin kita semuanya merasakan, ya, hidup bersama istri, kemudian anak-anak kita, barakallahu fikum. Kalau marah itu sudah susah untuk kita bersikap adil, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu beliau menjelaskan, barakallahu fikum, walau ihtaroza al-abdu mahtaroza falabudda lahu min ghaflatin wala budda lahu min syahwatin wala budda lahu min ghadabin. Bagaimanapun seseorang sudah tampil melakukan penjagaan, perlindungan, pemeliharaan, maka pasti dia akan dijangkiti oleh sifat lalai, sifat ya syahwat, dan juga ghadab. Beliau kemudian mencontohkan Adam alaihi salatu wassalam, abul bashar, bapaknya manusia, barakallahu fikum, min ahlamil khalq, yaitu manusia bapak yang paling sabar, kemudian paling ta'ani, ya, cerdik, pandai, yang paling kokoh akalnya, yang paling kuat, barakallahu fikum. Bersamaan dengan itu, setan menenggelincirkan beliau, barakallahu fikum, sampai menjatuhkan dia ke dalam dosa dan kemaksiatan. Menjatuhkannya ke dalam dosa, barakallahu fikum, dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu di sanalah sebuah pintu yang kemaksiatan itu tidak berdampak terhadap ketaatan yang kita lakukan, dengan cara segera membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Maka di saat iblis atau syaitan menjatuhkan seseorang dalam kesalahan, dia menganggap bahwa dia sudah berbuat yang terbaik, menguasai manusia itu. dengan kemaksiatan. Ternyata Allah Azza wa Jalla membukakan rahmatnya, lalu orang yang berdosa itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih baik daripada kondisi sebelum dia terjatuh di dalam dosa. Maka setan di saat itu mengatakan ada penyesalan. Ya laitani lam uqi'u. Aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dia di dalam dosa. Ternyata setelah dia berdosa lebih bagus barakallahu fikum kondisinya dari sebelum dia berdosa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyara al-ikhwah, ini adalah bahaya kita menginginkan sesuatu ketenaran, menjadi orang ternama, terdepan, menjadi teratas di dalam hidup. Ya, membawa amanat yang besar dan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya tambahkan barakallahu fikum ucapan Abu Nu'ay, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, ma halaka man halaka, tidak binasa orang yang dibinasakan illa bihubbir ri'asa, kecuali disebabkan karena cinta ketenaran dan ingin kepemimpinan. Dia adalah kerusakan, binasa, membinasakan, kecuali disebabkan karena cinta kepemimpinan, kata Abu Nu'aym di dalam Jami Bayan al-Ilm. Ini sebab yang pertama, bahwa seseorang terus berada di atas kesesatan, penyelisihan terhadap syariat Allah Azza wa Jal, dikarenakan adanya cinta ketenaran. Kedua, barakallahu fikum, menjadi penyebab seseorang itu terus berada di atas kesalahan dan dosa, dan berat untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, sehingga goncang manhajnya, goncang mauqif, sikapnya goncang, ucapannya goncang, tangannya juga goncang, pikirannya goncang. Kapan? Di saat dia punya jiwa sombong. Barakallahu fikum. Enggan, sombong untuk tidak mau menerima kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesombongan yang ada pada diri seseorang atau kesombongan itu bisa terjadi pada setiap orang. Dan ini akan menjadi malapetaka apabila muncul barakallahu fikum. Tanda kesombongan itu bukan Anda kemudian berolahraga, ototnya terbentuk, kemudian buka dada, ya, di jalan. Nabi alaihissalatu wassalam telah mendefinisikan bahwa kesombongan itu di saat ada unsur peremehan terhadap orang lain. Meremehkan. Ya, taruhlah misalkan tadi kita sebutkan di depan. Dia adalah orang yang paling besar jasanya terhadap dakwah. Wah, paling besar. Terus dia remehkan orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang baru mengenal dakwah ini, tidak punya arti di depannya, dicuekin. Barakallahu fikum. Dan ini sifat kesombongan dan keangkuhan. Seseorang yang mungkin sudah lama mengenal dakwah tu sunnah wa dakwah tu salafiyah, semestinya maaf-maaf, sunnah, ya, ilmu sunnah itu akan menjadikan tambah tawadhu. Tambah dia merendah diri, rahimani wa rahimakumullah, terhadap saudaranya mukminin, siapapun yang mengikuti dakwatus sunnah, pekerjaannya apapun dan bagaimanapun, barakallahu fikum, dia tetap memiliki ketawaduan. Dia menjaga, rahimani wa rahimakumullah, jami'an. tentu malapetaka kalau sampai kemudian seseorang tersebut meremehkan dan mengentengkan orang lain. Tapi yang di bawahnya loh ya, meremehkan dan mengentengkan orang lain. Tapi di saat orang lain itu adalah dzuyah, punya tangan pada dirinya, ya, punya tangan barakallahu fikum, banyak membantu, banyak ini, banyak menyelesaikan urusan ya kehidupan dia, padahal dia rendah dibanding dengan orang yang belajar. Ini enggak belajar, tetapi punya kedudukan terhormat di depannya. Sampai dia merunduk-runduk barakallahu fikum, siap sudah untuk melakukan apapun. Lah, ini kan menunjukkan sebuah kejahatan, kerusakan barakallahu fikum di dalam hidup. Ya. Orang lain yang masaki lebih rendah dihinakan, orang lain yang mungkin lebih rendah kedudukan dari orang miskin itu, tapi dia punya tangan pada dirinya. Punya tangan artinya dia membantu, dia mengeluarkan dari mungkin banyak kesulitan. Lebih, subhanallah. Berarti rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebagai tanda keangkuhan dan kesombongan dan perendahan diri para tulafikum terhadap di depan orang-orang kaya tersebut. Rahimani wa rahimah. Kedua, termasuk dari tanda keangkuhan dan kesombongan itu adalah berat menerima kebenaran. Sulit. Inilah yang menjadikan goncang dan tidak punya istiqomahan barakallahu fikum seseorang. Apalagi kalau Allah turunkan ujian dan cobaan besar di dalam hidup. Apalagi kalau Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian besar di dalam hidup barakallahu fikum. Oleh karena itu di saat Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tanda kecelakaan seperti yang kita sebutkan di depan, kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas wa husni dhannihi bi nafsihi. Ketika ditambah amalnya, ternyata tambah pula keangkuhannya, tambah pula kesombongannya, tambah meremehkan orang lain, dan tambah husnul dhan terhadap dirinya, berbaik sangka barakallahu fikum terhadap dirinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu para pendahulu kita yang soleh mengatakan, la tara al-mu'jiba illa taliban dirri'asa. Anda tidak menemukan seorang pun yang punya sifat ujub pada dirinya kecuali dia menuntut barakallahu fikum ketenaran, ingin menjadi orang teratas, ingin menjadi orang terdepan barakallahu fikum. Wasiat Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala mengatakan, fa idza tabbatallahu al-insana ala dinihi, apabila Allah menganugerahkan kekokohan pada seorang di atas agamanya yang hak, wa ala manhajillahil hak, di atas manhaj Allah Azza wa Jalla al-haq, wa ala al-aqaidis sahihah, dan di atas akidah yang benar, kalau Allah memberikan hal itu kepada seseorang, maka beliau mengatakan, fahadihi ni'matun minallah. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Fala taghtarra bi nafsihi. Jangan dia tertipu terhadap dirinya. Tertipu dengan dirinya barakallahu fikum. Wa yatabaha wa yatatawal. Meninggikan dirinya, mengangkat dirinya barakallahu fikum. Wa innama yatawadha' lillah rabbil alamin. Namun akhlak yang harus dia munculkan adalah menjadi orang yang tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yashkuruhu ala dhalik. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Siapapun yang Allah telah berikan padanya keistiqomahan, kekokohan di atas agama yang benar, kekokohan di atas manhajullah al-haq, kekokohan di atas akidah yang sahihah, ketahuilah bahwa itu sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan dia barakallahu fikum tertipu dengan dirinya lalu mengangkat, menyanjung, mengelulukan barakallahu fik, saya memang pantas, saya punya teman orang-orang besar loh di dalam dakwah ini, para ulama disebutkan. Oh, tidak boleh melakukan demikian. Berikutnya kata beliau, wa yadra'u ilaihi ay yahfadha lahu din. Hendaklah dia barakallahu fikum meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjaga agamanya, wa ayyujannibahu, agar Allah menjauhkan dia dari ketergelinciran, wa zayyib, dan penyimpangan serta penyelewengan, barakallahu fikum. Dan terakhir tentu saya ambil pada kesempatan kali ini, yaitu termasuk di antara sebab keistiqomahan pada diri seseorang bersikap sesuai dengan sikap yang diajarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, terlebih terhadap orang yang sedang dizalimi, terhadap orang yang sedang dizalimi dan diperlakukan dengan zalim. Termasuk di antara sebab seseorang istiqomah di saat menyaksikan kejadian di dalam hidup. Di sana ada orang yang dizalimi hartanya, di sana ada orang yang dizalimi darahnya, di sana ada orang yang dizalimi kehormatannya. Maka termasuk keistiqomahan, sebab istiqomahnya dia adalah tampil memberikan pembelaan terhadap orang yang dizalimi. Bangkit untuk memberikan pembelaan terhadap orang yang sedang dizalimi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unsur apa? Akhaka zaliman au mazlum. Tolonglah, bantulah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kalau yang dizalimi, faham kita semuanya, yang berbuat zalim adalah menahan tangannya untuk tidak berbuat zalim. Ini semestinya pengamalan syariat Allah Azza wa Jalla. Karena kalau ujian itu, sebuah ujian itu turun, mesti akan berdampak terhadap orang lain. Terkadang kehormatannya, terkadang barakallahu fikum hartanya, terkadang sebagaimana ujian pertama kali turun barakallahu fikum yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah, membabat kehormatan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in barakallahu fikum, ya, kaum Khawarij membabat kehormatan dan juga membabat darahnya kaum muslimin. Maka tampil orang-orang yang istiqamah memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk min asbab al-istiqamah, yaitu menolong membela orang yang dizalimi dan menjadi penyebab kegoncangan, bahkan termasuk pintu kesesatan adalah ar-rukun, cenderung dan condong terhadap orang yang berbuat zalim, memberikan pembelaan, memberikan perlindungan, memberikan bantuan kepadanya, baik dengan harta, baik dengan tenaga, baik dengan informasi-informasi, ya, padahal belum jelas informasi. Walaupun jelas, kalau kita adalah bab membela dan mendukung orang yang berbuat zalim, kita akan masuk di dalam peringatan Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, jangan kalian condong dan cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Taruhlah benar. Anda menyaksikan benar, dia melakukan kejelekan. Barakallahu fiikum. Nah, di sana ada orang yang sedang berbuat zalim terhadapnya. Semestinya Anda bela. Tapi ketika Anda memberikan alat, senjata, amunisi untuk bertambah melakukan kezaliman, maka akan masuk barakallahu fiikum di dalam ayat wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong, cenderung terhadap orang yang berbuat zalim sehingga menimpa kalian, mengenai kalian api neraka. Allah mengatakan, "Wa ma lakum min dunillahi min auliya tsumma la tunsarun." Akibatnya bahwa kalian tidak akan punya pembela selain Allah dan kalian tidak akan ditolong kata Allah Azza wa Jalla. Ini contoh cenderung kepada orang yang berbuat zalim. Bagaimana terhadap orang yang berbuat zalim itu sendiri? Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Syekh Rabi menjelaskan, hafizahullah ta'ala, kata beliau, al-mailu ila ahli zulm, alladhina yudlimunan nasi dima'ihim amwalihim wa a'radihim, au yudlimunahum fi dinihim, bil bid'ah wa dhalalat wa bath ad-di'ayat al-khatira ضد الاسلام وما شاكل ذلك. Kata beliau, cenderung dan condong kepada orang-orang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dalam urusan darah, dalam urusan harta, dalam urusan kehormatan, atau berbuat zalim kepada manusia dalam agama mereka dengan berbagai macam bentuk perkara-perkara baru dalam urusan agama, atau di dalam kesesatan-kesesatan, atau barakallahu fikum pengakuan-pengakuan yang berbahaya, ya, ucapan-ucapan yang berbahaya yang akan menentang al-Islam. La tarkan ila ahadin min haula. Jangan Anda cenderung kepada siapapun dari mereka. La tansurhu. Jangan engkau tolong dan bela dia. La tusa'iduhu ala batili. Jangan engkau menolongnya atas kebatilan yang dilakukan. Al-ayat tashmalu kulla hadihil anwa. Ayat mencakup ini semua. Kullu mubtilin zalimu. Setiap ahlul batil adalah zalim. Wa kullu mubtadi'in zalim. Setiap orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama, menghidupkan apalagi mendakwahkan sampai orang tersesat agamanya, maka itu adalah kezaliman. Kullu muntahikin liruhumatil muslimin zalim. Setiap orang yang melanggar kehormatan muslimin adalah zalim. Fala tarkan ila ahadin min haula fatamassakan nar. Jangan Anda cenderung kepada seorang pun dari mereka sehingga api neraka menyentuhmu. Li annaka lamma tarkanu ila al-fasik. Karena di saat engkau cenderung dan condong kepada orang yang berbuat dosa, ay fasik, atau mubtadi'un dhal, seorang mubtadi' dhal, atau ila dhalimil mujrim, kepada seorang dhalim yang melakukan kejahatan terhadap kehormatan kaum manusia dan wa hurumati syariah dan kehormatan syariah, maka pada sikapmu condong dan cenderung itu, ka'annaka rahib, seolah-olah ridho atas itu semua. Allahu Akbar. Perhatikan persoalannya besar. Seorang kita lihat, dia salah mendakwahkan kesalahannya. Kita dekat dengannya, tidak menegurnya, diam. Barakallahu fikum. Apalagi kalau ada kecenderungan terhadapnya, maka ini adalah memberikan bantuan dan pertolongan terhadapnya dan menerima. Ka'annaka musa'idun wa mu'ayyidun. Seolah-olah Anda itu sebagai penolong dan sebagai pembela. Falyahdharil mu'min minal wuqu' fi hadzal wuqu' al-mudhik. Berhati-hatilah seorang mukmin untuk punya jiwa kecenderungan dan kecondongan terhadap itu semua. Maka Allah Azza wa Jalla beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, walaula anthabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qabila. Kalaulah kami tidak memberikan kepadamu kekokohan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Anda akan condong kepada mereka walaupun sedikit. Anda akan condong dan cenderung kepada mereka. Kalau terjadi demikian, idzan la adqnaka dhifal hayat wa dhifal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Kalau demikian, maka kami akan rasakan kepadamu ya kelemahan hidup dan kelemahan dalam kematian, lalu engkau tidak menjumpai seorang penolong pun. Allahu Akbar. Terarah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana barakallahu fikum kita rahimani wa rahimakumullah, di saat kemudian kita menemukan dan menyaksikan direndahkannya orang-orang saleh, warathatul anbiya direndahkan, lalu kita ikut bergabung dalamnya, ini kezaliman yang sangat besar. Benar bahwa dagingnya ulama itu beracun. Antum lihat akibatnya nanti barakallahu fikum. Atau berbuat zalim kepada orang-orang saleh min du'at sunnah, du'at as-salafiyin barakallahu fikum, atau mereka-mereka yang belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dicela, direndahkan rahimani wa rahimakumullah. Bukankah itu adalah kezaliman yang sangat besar? Lah kalau sampai kita memberikan dukungan apalagi bergabung padanya, ini kejahatan di dalam syariat. Oleh karena itu kata beliau menasihati terakhir, falyahdharil mu'min min hadzal rukun wa qad yakunu min asbabiz zayli wad dalal. Kecenderungan dan kecondongan terhadap orang yang berbuat zalim, hendaklah orang-orang mukmin itu berhati-hati, karena ini akan bisa menjadi penyebab az-zayl, yaitu penyimpangan dan juga kesesatan. Allahu Azza wa Jalla yaqul iyadan billah, kata beliau, Allah berfirman, falamma zaa'u azaghallahu qulubahum. Maka di saat ada bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan, Allahu Azza wa Jalla menyelewengkan hati-hati mereka. Allahu la yahdil qauma. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Perbuatan kezaliman itu adalah sebuah kefasikan. Condong dan cenderung kepada orang yang berbuat zalim adalah kefasikan. Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan petunjuk barakallahu fikum. Maka berhati-hati. Sekecil apapun, siapapun yang melakukan kezaliman, kau harus menahannya. Siapapun yang dizalimi, maka kita harus memberikan pembelaan. Walaupun mungkin yang dizalimi itu adalah orang kafir, ya, dizalimi itu adalah musuhnya kita, maka kalau sampai seseorang tampil berbuat zalim padanya, maka wajib kita untuk memberikan pembelaan. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, unsur afaka zaliman aw madluma. Kalau seseorang benar-benar barakallahu fikum sebagai penutup, benar-benar memberikan pembelaan terhadap orang yang dizalimi, dengarkan apa kata Rasul alaihi salatu wassalam. Manaffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengeluarkan seseorang dari memberikan atau memberikan bantuan terhadap orang yang sedang mendapatkan pujian, makanya kan orang yang ditolong itu hijab antara dia dengan Allah tidak ada. Gampang untuk kemudian diterima barakallahu fikum doanya. Kalau seseorang muslim saudaranya tampil memberikan pembelaan, mengeluarkan dia dari perbuatan zalim kepadanya itu, nafasan mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan bebaskan dia dari kesulitan hidup di dunia dan kesulitan hidup di akhirat. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni. Pertolongan Allah Azza wa Jalla akan terus menyertai seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya sendiri. Maka di saat kita mengamalkan hadis, unsur akhaka zaliman aw mazluma, belalah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi dengan makna yang sudah dijelaskan, maka itu adalah amalan besar yang akan diganjar di dunia sebelum. Bukankah kita butuh bantuan saudara kita di dalam hidup? Bukankah kita merasa kuat dengan saudara kita? Kalau kita zalimi saudara kita, kekuatan apa yang kita akan peroleh? Kalau kita biarkan saudara kita dizalimi, kekuatan apa yang kita punyai? Tapi kalau kita tampil berbuat membela orang yang terzalimi, adalah bantuan yang kita berikan kepadanya. Sudah mendapatkan jaminan bila kita ikhlasan lillahi azza wa jalla, Allah akan bayar lebih dari apa yang kita keluarkan. Disitulah letak apa ucapan ulama kita bisa menerapkan hadis unsur akhaka zaliman aw zaluma, tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Maka oleh karena itu, apa yang Allah berikan untuk kita berjalan di atas sunnah Nabi SAW, atau mungkin kita menulis sebagai sebuah pembelaan terhadap waraqatul anbiya yang dizalimi, maka itu adalah amalan besar dalam pandangan agama dan syariat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, berharap dengan tabah dan sabarnya kita berjalan di atas sunnah Nabi SAW dengan berbagai ujian dan cobaan di dalam hidup, semoga keberhasilan pada hari ini Allah jadikan sebagai model keberhasilan di satu ujian lebih dahsyat lagi akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin. Kekurangan, mohon maaf, kesalahan datang dari diri dan syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.